sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, pendengar yang budiman, setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bacaan tasyahud awal, maka pada kesempatan kali ini secara khusus kita akan membahas tentang bacaan salawat yang dibaca setelah lafaz tasyahud. Untuk bacaan salawat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai lafal bacaan salawat. Sikap yang tepat adalah berusaha menghafal semuanya dan mengamalkannya secara bergantian. Berikut ini beberapa di antara bacaan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, salawat dalam riwayat Amr ibn Hazm. Dalam hal ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis sahih dari Amr ibn Hazm dari salah seorang sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitih wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ahli baitih wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, semoga salawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, istri-istrinya dan keturunannya, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, semoga berkah tercurah kepada keluarga Muhammad, istri-istrinya dan keturunannya, sebagaimana Engkau curahkan keberkahan pada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Yang kedua, dalam riwayat Ka'ab ibn Ujrah, Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah, semoga salawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, semoga berkah tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Selanjutnya pendengar, yang ketiga, bacaan salawat dalam riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berselawatlah atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah berselawat atas keluarga Ibrahim. Ya Allah, berkahilah atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi termulia. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Redaksi yang keempat adalah riwayat Abu Talhah. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i At-Tahawi dari Abu Talhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan yang kelima dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah cara kita mengucapkan salawat kepada Tuhan? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, bersolawatlah atas Muhammad dan keluarga Muhammad dan pada istri-istri dan keturunannya sebagaimana engkau telah bersolawat atas keluarga Ibrahim, dan berkahilah atas Muhammad dan keluarga Muhammad dan pada istri-istri dan keturunannya sebagaimana engkau telah memberkahi atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau adalah maha terpuji lagi termulia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa bacaan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa redaksi. Jika kita mampu mengamalkan seluruhnya secara bergantian pada waktu yang berbeda-beda, maka itu adalah lebih utama. Karena kita telah mengamalkan seluruh hadis sahih yang ada. Akan tetapi, jika kita merasa hanya sanggup satu redaksi saja, maka pilihan terbaiknya adalah salah satu di antara dua riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Yang pertama, dari jalur Ka'ab bin Ujrah dengan lafaz sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan yang kedua, dari jalur sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an dengan lafaz sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan tentang bacaan salawat di dalam salat. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.